Pasala nemke. Snurat keti irmia karyare, tira karya-karya saita saibu. Timotiuso, surat makarya matohak Yesus kene, mamusti mo ralan wait bos lema matohak Yesus kene, tinam saita saibu, makete kyurmia irirera kana kulaso gweanike, ode rahmuai nam ta ajarare. Ode kolnye makarya desikre wait bosarer tohak Yesus kedakun, desike mo makarya desikre keter rekanohe, rakte mar tohak Yesus ke, denjele maralan wait bos desikre. De makarya desikre musti moralan wait bos matohak desikre, oder gariati sirma eras mak bilak, kali wait bos desikre irmia tohak sir, ode Yesus ke liobak sir dakun. Kol jesike mo, makarya desikre rala eras wait bos matohak desikre mades. Snurat keti irmia jar nama lemam laire, ode iria mabuma maka malolgie. Timotius anakku, snurat tribun nekre musti mo malma majar, odem surat irmia toha kare mar toha. Ode kolnye esei desike yajar nam salikare, male maktioha namam lai itie but Yesus Kristus ke iajar nekre, ode lema yajar irire mar tohak tela hula sogwe ibu ke, i desike yola iria mabitil tenan kema atatne, keskie lema hie namit-namit. Ode idesike dakuno diakin mayulak tuna okliahamet, ti tuna khatunare, ma itaur nunti tuna khatu desikre, ma yobak ma nam itanu karem labio. Telaneke lema kikak buan, kali kyurmia it desio irala it derala keksunu it de ihmua it, ode it de geni itohe, ralak tela atiatare, ma it desior suala itole mak teyelik. Ode namrare kanarek bientik tela atiatare, kali lemah raduli nama mlaire, neke nam Yesus ke ia jarare. Lemaden je irmia jar nam lemam la jesikre, rekanohe, bisa maral tela kubak ke, marobak malol getisir. Keske kolnyet amorih neke tohanam hula sogwe ibuke, ode kolnyet komano nam maminti itnyekre gyoat de, desikemo eras mait miades. Kali gyoat radurit, desike olema tet nyamit namite inus kek temne, ode kolnye anat mat miat ba, desike olema tet nyamit namit badakun. Denje kolnye kika kotwa wap, ta simbolo rabit mait, desikene gyoat de. Klala irmia buma maka malol gie, samlurwo die limosal. Kali rekriek irek tirala kekrala des, kyurmia yobak nam ribuna lema makak buan nekre, de giet yat kek miesan bo, magiala irgie ma wasi mormiorih ke atyat, marotit kibai ma matriala. Irnye ke yola dene bit-bitik ke khelan ke, ti bit-bitik ke kis bitikine. Kalikolnye iri rerdakin kuban ke, desike oralak tela atiat ribun lan ne mades. Makyurmia iri reduma sanyetat wait tohtohak ke, kaliradoha kuban kebo. Denje namrala desikre kyurmia sewa homsarin neke masun gue dian sirbo. Paulus wasis nurat keti Timotius. Timotiuso, oine ke hula sogwe wasi iriao, denje musti mososo tohak tela atia tribun nekre. Ode malgia uoma malak tela mlaire, mam tohak tela hula sogwe ibu kebo. Odem tohak Kristus kemanenen, mloba kirire, malgia uralam gue manenen tigio atmasun gue kida naone, ode malaral lublub kedakun. Ode musti mo malgia uo bain-bain, mam tohak Yesus Kristus ke manenen, mamutot mormyori feras manal nini nange. Kola dene muto haleklekke, ma mual giawo ma muobak juara kene. Kali hula sogwe yilika ode, ma morih morai nini nam. Ode oine dakuno mouti iribun keohe, tohak Yesus Kristus kede. Lemade timatiuso. Yesus Kristus sa mamdirmia masara Pontius Pilatus, ma ita nuktunam laire kiali tenan kene, yor hula sowa manal mormiorif ketinam ribun mamintilas merke kahane, neker seakit. Denje kuten mam tomolus nuratne. Musti mom toha bain-bain hula sogwe wasi haretare mumu, malema bisa ma irgeita yoit salketio. Malakol jes nini tigia iti tiebuta Yesus Kristus ke ana imahurukne. Ode ana Yesus ke imahurukne, hula sogwe miesan atyunik segwebo. Hula sogwe miesan biero tiahal ma irirerlerui, ode ineke miesan agyuma karetke. Ineke raja iti raja nekremumu, ode amamlan iti amamlan nekremumu. Ineke miesana lema bisa mamiat, ode ineke mioriti madelaf manelianne, ma irgeita lema bisa manyea yelik. Ode irgeita lema miata kiti dakun, kali irge lema bisa mamiata kiti. Ode alan ke, ode haret ke kiminai nininam. Tak tem-tem tlerui. Amin. Timotiuso, surat tirmiaka wait maloli retilas mirke kahane, ma keter bitil tenata rema atat, ode keter al wait mormiori fareti malolje, kali ana malolje sikre kitayar, dilema moral white mormiori fareti hula sogwebo. Kali ineke yal nam ribun ke mumu ma it matsenana tor. Odem surat sirdakun maralak tela eras ribun salno salik nekre mumu. Odem musti moralatare eras ti irire maral nam mar saruk sir. Kol nyerala kol jes, desike okola dene sosan wait malol geti wen sraeras ke makete kitayar. Kol jesike mo kibai lulgwene anaratot mormiorif amlagie neke mormiorif manal nini nange. Timotiuso, hula sogwe yilika ode matima brita-brita amlagie desike o mustimom seak ma majar mama makti irire. Ode soso toha tun lema makak buanare, dete lema mo tun lema kisalu kirire, mar toha nam hula sogwe ibuke. Ketem tomolu iria manal tun desi krema, ral mar sorwa tunam laya tajar nekre. Kali irje sikrer bohe, tun rajar desi krehe hetel kedes, keske de lema. Lema denje irire dumaro martoha irje sikre, mane kyurmia ralatoha ituait totoha kede. Ode kuten ma eras manos hula sogwe gyor miktem tem mumu. Teike desje.